Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Fa'akul babu fadli man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Bab keutamaan seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Bab ini kaitannya sangat erat dengan ulumul Qur'an, pembahasan tentang ilmu Al-Qur'an. Bab ini menjelaskan keutamaan seseorang yang mempelajari Al-Qur'an. Itu umum, meliputi semua yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, meliputi semua yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim dari ulumul Qur'an. Nah, yang belajar ulumul Qur'an masuk dalam kategori riwayat ini. Dan wa'allamahu, keutamaan seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an juga umum, meliputi semua yang terkait dengan Al-Qur'an, yang mengajarkan tajwid, yang mengajarkan tahsin, yang mengajarkan tartil, yang mengajarkan ulumul Qur'an secara umum, masuk dalam kategori riwayat ini. Maka ini bab menjelaskan keutamaan mempelajari ulumul Qur'an. Al-hadithu thalith. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, hadith 5027. Haddathana Hajjaj ibn Minhal qala haddathana Syu'bah qala akhbarani Alqamah bin Marthad. Itu ainya agak sedikit tidak jelas, diperjelas ya. Alqamah bin Marthad qala sami'tu Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Di sini perhatikan menggunakan waw. Ya, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Anu kasih keterangan pada huruf wawu itu. Ja'a inda Ahmad wa ghairihi aw. Ya, ja'a inda Ahmad wa ghairihi dalam kurung aw. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dengan huruf aw. Gimana bacanya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana aw 'allamahu. Taib, aw di sini litanwi' la lisyak. Ya, huruf aw di sini litanwi' untuk keragaman. La lisyak, bukan karena kebimbangan rawi, bukan karena ragunya sang rawi. Dipaham ya? Ini riwayat Imam Ahmad yang menggunakan aw. Jadi jangan dikatakan ragu, enggak, keragaman. Berarti kalau menggunakan riwayat aw, ya, kalau menggunakan riwayat aw, keutamaannya untuk dua orang. Yang pertama, untuk yang mempelajari Al-Qur'an dapat keutamaan. Yang kedua, keutamaan untuk yang mengajarkan Al-Qur'an juga dapat keutamaan. Masing-masing dapat. Kalau menggunakan riwayat wa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu dengan wawu, berarti yang hanya dapat keutamaan yang mengumpulkan dua sekaligus, belajar dan mengajarkan. Tahu bedanya ya? Ini kalau menggunakan wawu, belajar dan mengajarkan, itu yang dapat keutamaan. Kalau menggunakan au atau, maka dua-duanya dapat. Yang belajar Al-Quran dapat keutamaan, yang mengajarkannya juga dapat keutamaan. Jadi paham ya? Dan ini yang dipahami oleh para ulama, semua dapat keutamaan. Terkait mana yang lebih afdal, tentu jawabannya jelas. Yang lebih afdal yang mengumpulkan dua-duanya. Yang lebih afdal yang mengumpulkan dua-duanya, dia belajar Quran juga mengajarkannya. Dipahami ya? Ada sebagian mereka yang belajar Quran, belajar tajwid, tahsin, tartil, belajar ilmu Al-Quran yang lainnya, dia mengkajinya, tapi kan dia ajarkan. Dia lebih senang dengan ilmu hadis atau ilmu fiqih atau ilmu akidah atau ilmu sirah. Dia mengajarkan yang lain. Paham ya? Maka dia dapat satu keutamaan, keutamaan belajar Quran. Dipahami? Ada orang yang dua-duanya, belajar mengajarkan, dapat dua keutamaan sekaligus. Wa hadza afdal. Belajar dan mengajarkan. Mungkin tidak terjadi orang yang mengajarkan Quran tapi enggak belajar. Mungkin enggak? Jawabannya kalau di kalangan para ulama enggak mungkin. Kalau ulama jelas, belajar baru mengajarkan. Tapi kalau di kalangan orang awam mungkin. Hanya menyampaikan tapi enggak pernah belajar. Ini berbahaya. Ini termasuk yang diancam dalam Islam, menyampaikan ilmu dengan tanpa ilmu. Baik. Itu perbedaan antara riwayat man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu dan riwayat man ta'allamal Qur'an au 'allamahu. Difahami insyaallah ya? Kata-kata au litanwi' la lisyak. Keragaman bukan untuk keraguan-raguan. Demikian disebutkan dalam Fathul Bari syarah hadis ini. Qala, berkata sang rawi, wa aqra'a Abu Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman ini As-Sulami di atas, aqra'a, beliau membacakan Quran, mengajarkan Quran, fi imrati Utsmana, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, hatta kana al-Hajjaj, sampai pemerintahan Al-Hajjaj, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ketika itu dia menguasai wilayah Irak. Dia sebagai Amir Kufah. Berapa jaraknya itu? Supaya kita mengetahui berapa lama Abu Abdurrahman As-Sulami duduk mengajarkan Quran. Jawabannya tidak ada riwayat yang pasti berapa lama. Tapi kita bisa mengetahui dari durasi antara khilafah Utsman dan pemerintahan Al-Hajjaj. Kata Al-Hafidz rahimahullah, antum tulis. Qala Al-Hafidz baina awwali khilafati Utsmana wa akhiri wilayatil Hajjaj, baina awwali khilafati Utsmana ila akhiri wilayatil Hajjaj atau wa akhiri wilayatil Hajjaj, ithnatani wa sab'una sanatan. Ithnatani wa sab'una sanatan illa thalathatu ashhur. Kata beliau, baina awwali khilafati Utsmana wa akhiri wilayatil Hajjaj, ithnatani wa sab'una sanatan illa thalathatu ashhur. jarak antara awal khilafah Utsman sampai akhir wilayah Al-Hajjaj 72 tahun kecuali 3 bulan. Lama sekali. Itu antara ujung dan ujung. Lanjut. Wa baina akhiri khilafati Utsman wa awwali wilayatil Hajjaj al-Iraqa baina akhiri khilafati Utsman wa awwali wilayatil Hajjaj al-Iraq 38 sanatan. Samanun wa thalathuna sanatan. Sementara jarak akhir khilafah Utsman bin Affan sampai awal wilayah Hajjaj Irak itu sekitar 38 tahun. Jadi bisa antum perkirakan berapa lama Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Quran ketika itu. Berarti puluhan tahun. Jawabannya puluhan tahun, lebih dari 40 tahun. Duduk menjadi pengajar Al-Quran. Lanjut. Qala, berkata Abu Abdurrahman Sulami, wadzakalladzi aq'adani maq'adi hadza. Hadis inilah yang mendudukkan aku di tempatku ini sekarang. Berarti beliau menyampaikan riwayat ini posisinya masih aktif mengajar Quran. Bayangkan, dia di situ duduk di tempat mengajar Quran puluhan tahun lamanya, minimal 38 tahun. Dikarenakan riwayat ini. Kenapa? Keutamaannya, khairukum, dikatakan sebagai yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Luar biasa. Maka yang menjadi pengajar Quran jangan merasa kecil. Antum yang paling utama, antum yang paling afdal. Yang ajar tajwid jangan merasa lebih paling kecil. Antum itu paling afdal. Yang mengajarkan tahsin, tartil, apalagi mengajarkan hifdz dan segala macam, luar biasa. Itu antum itu paling afdal. Dengan riwayat ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Wa qala rahimahullah, tolong perhatikan sanadnya. Ini isnad yang lain dari Imam Bukhari. Wa qala rahimahullah, perhatikan, haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Sufyan an Alqamah bin Marthad an Abi Abdurrahman As-Sulami. Ada yang hilang? Apakah ada rawi yang hilang di situ? Kok diem? Ada, apakah ada rawi yang hilang di situ? Jawabannya ada yang hilang. Siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah. Nah, dua-duanya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini menunjukkan Imam Bukhari berpendapat Al-Qamah bin Marthad meriwayatkan ala wajhain, meriwayatkan dengan dua sisi. Terkadang Al-Qamah dari Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulami, terkadang Al-Qamah langsung Abu Abdurrahman As-Sulami. Difaham ya? Dan sahih, enggak ada masalah. Ini dibahas panjang oleh Al-Hafidz dalam syarah dalam Fathul Bari, panjang. Ini khulasanya. Al-Bukhari merojihkan riwayat ini yurwa ala wajhaini, diriwayatkan dengan dua sisi. Terkadang Al-Qamah dari Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman, wa taratan, dan terkadang pula Al-Qamah langsung dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Dua-duanya sahih, tidak ada masalah. Qala an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafadznya, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Sesungguhnya yang paling afdal di antara kalian ialah seseorang yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya. Dengan kata-kata inna, takkid, dan langsung dengan isim tafdhil afdalakum, tidak menggunakan min litabaid, enggak menggunakan huruf min yang mengandung makna sebagian. Itu beda maknanya. Difaham ya? Beda antara kata-kata inna afdalakum dengan kata-kata inna min afdalikum. Kalau inna afdalakum mutlak. Itu mutlak. Yang paling utama ini. Kalau menggunakan min, inna min afdalikum, berarti sebagian dari kalian. Dia utama, tapi ada lagi yang lain yang lebih utama. Di sini tanpa min litabaid, langsung mengatakan inna afdalakum. Sesungguhnya yang paling afdal di antara kalian ialah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya. Luar biasa. Taib, sekarang faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi al-hathu ala ta'allumil Qur'an wa anna man ta'allamahu min khairatil muslimin. Ya, fihi al-hathu ala ta'allumil Qur'an wa anna man ta'allamahu min khairatil muslimin. Padanya ada anjuran mempelajari Al-Qur'an, dan yang mempelajarinya adalah yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Dikatakan min khairatil muslimin, orang terbaik di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, al-hathu ala ta'limil Qur'an. Al-hathu ala ta'limil Qur'an wa anna man 'allamahu min khairatil muslimina wa afdalihim wa anna man 'allamahu min khairatil muslimina wa afdalihim. Juga padanya ada anjuran mengajarkan Al-Quran. Ya, mengajarkan Al-Quran. Dan orang-orang yang mengajarkannya muslimin yang terbaik dan yang paling afdol di antara mereka. Difaham insyaAllah ya? Baik. Yang ketiga, fihi fadilatu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Fihi fadilatu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa hiya al-khairiyyah wal afdaliyah. Pada hadis ini ada fadilah. Ya, menjelaskan keutamaan seseorang yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya. Wahia, keutamaan tadi adalah al-khairiyah wal-afdaliyah. Khairiyah dari hadis khairukum, afdaliyah dari hadis inna afdalakum. Tau khairiyah, yang terbaik. Afdaliyah, yang paling afdal. Namanya khairiyah dan afdaliyah. Bentuk keutamaannya al-khairiyah wal afdaliyah. Yang keempat. Empat ya. Yang keempat adalah anna ta'limal Qur'an min da'bis salaf. Anna ta'limal Qur'an min da'bis salaf. Bahwasanya termasuk bahwasanya mengajarkan Quran termasuk kebiasaan salaf. Di sini dicontohkan sama siapa? Dicontohkan oleh Abu Abdurrahman Sulami. Beliau menyatakan puluhan tahun mengajarkannya. Ada tidak Abu Salaf? Yang kelima, as-sabru wal istimraru fi ta'limil Qur'an. As-sabru wal istimraru fi ta'limil Qur'an li'azimi ajrih. Li'azimi ajrih. As-sabru wal istimraru fi ta'limil Qur'an li'azimi ajrih. Sabar dan terus menerus mengajarkan Al-Quran dikarenakan besar pahalanya, li'azimi ajri. Ini yang membuat Abu Abdul Sulami rahimahullah duduk mengajarkannya puluhan tahun. Wadzaka alladzi aq'adani maq'adi hadza. Sabar ya ikhwan, itu besar keutamaannya ya bagi yang mengajarkannya. Faedah yang ke 6. Faedah yang ke 6. Su'ila Tsauri. Su'ila Tsauri rahimahullah anil jihadi wa iqra'il Qur'an. Cara tanya. Su'ila Tsauri rahimahullah anil jihadi wa iqra'il Qur'an. Farajjaha tsani. Farajjaha tsani wastadalla bihadzal hadits. Su'ila Tsauri anil jihadi wa iqra'il Qur'an. Cara tanya, farajjaha tsani wahtajja bihadzal hadits. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud. Baik, Al-Thawri, siapa namanya? Sufyan. Sufyan Al-Thawri ditanya. Sufyan Al-Thawri tanya tentang dua amalan, tentang jihad dan membacakan Quran. Mayal lebih utama. Faraj jahat thani. Ternyata beliau merojekan yang kedua. Apa yang kedua? Membacakan Al-Quran dan berhujjah dengan hadis ini. Luar biasa. Ini pandangannya Al-Thawri rahimahullah, mengajarkan Quran itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Dipaham ya? Ini luar biasa. Ya, diulangi lagi, mengajarkan Quran itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Dan dimaksud dengan jihad ini yang fardu kifayah, yang fardu kifayah. Anda melihat Fathul Bari syarah hadis ini indah. Ini beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum. Maka bersemangatlah di dalam mengkaji Al-Quran dan bersemangatlah di dalam mengajarkannya. Satu bab lagi, dikarenakan penjelasannya enggak panjang. Fa'akul babu ulumul Qur'ani akadul ulumi wa afdaluha. Bab yang ketiga, bab ilmu-ilmu Al-Qur'an itu adalah ilmu yang paling ditekankan dan yang paling afdal. Kita baca hadisnya, nanti kita terangkan selebihnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tahta rakam 402. Qala wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Qala haddathana Abu Nu'aym. Qala haddathana Sayyid ibn Abi Sulaiman. Qala sami'tu Mujahidan yaqul. Qala haddathani Abdullah bin Sakhbarah. Qala sami'tu Ibn Mas'udin yaqul. Aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada aku tasyahud. Bacaan dalam Al-Qur'an, bacaan tasyahud dalam Al-Qur'an. Berarti kan kafi bainaka faihi. Telapak tanganku di di antara dua telapak tangan beliau. Tahu gambarannya? Ini telapak tangannya Ibnu Mas'ud, ini Rasul Hakala. Di tangannya Ibnu Mas'ud digenggam oleh dua tangannya Rasul. Paham ya? Jabat tangan begini. Kafi baina kafaihi. Telapak tanganku di antara dua telapak tangannya Rasul. Berarti kan kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada aku satu surat dari Al-Qur'an. Waktu tasyahud bimithli maqtasu, dan beliau mengisahkan tasyahud semisal dengan apa yang mereka kisahkan. Qala al-hadithu akhrajahu al-Bukhari fa qala rahimahullah haddathana Abu Nu'aymin qala haddathana Saif qala sami'tu mujahidan yaqul bihi bi hadzal isnad mithlahu, dengan lafaz yang sama, ma'a dzikri lafaz tasyahud, disertai dengan penyebutan lafaz tasyahud yang lengkap itu. Walam yadhkur, namun tidak menyebutkan kata-kata waqtasu tasyahuda bi mithli maqtasu. Tayyib. Syahidnya ya kawan, kenapa Al-Qur'an itu dikatakan ilmu yang paling ditekankan dan paling afdal? Dari kata-kata kama yu'allimuni as-surah minal Qur'an. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menggambarkan kepada para tabi'in pentingnya tasyahud itu dikiaskan dengan pentingnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sebagai patokan begitu. Sebagai patokan, sebagai pijakan, sebagai pedoman untuk menilai sesuatu itu penting. Al-Qur'an. Rasul mengajarkan kepada aku tasyahud seperti, nah, kembali kepada patokan asal, seperti mengajarkan kepada aku Al-Qur'an. Itu menunjukkan apa? Masyhur di kalangan para salaf, di kalangan para sahabat tentang fadilahnya Al-Qur'an. Tak tertandingi sudah. Ilmu-ilmu yang lain supaya diketahui keutamaannya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an. Difahami insyaallah ya? Nah, ini nas yang sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu Al-Qur'an ilmu yang paling afdal dan ilmu yang paling ditekankan. Tayyib. Alasan yang lain, yang kedua berarti, alasan yang kedua, kenapa Al-Quran dikatakan sebagai ilmu yang paling afdal? Yang kedua, li'anna ulum Al-Quran tata'allaku bi kalamillah. Lianna ulumul Qur'an tata'allaqu bi kalamillahi ta'ala wa huwa sifatun min sifatihi subhanah. Ya, dikarenakan ilmu Al-Qur'an itu berkaitan dengan kalamullah, dan Al-Qur'an kalamullah merupakan satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Kaidah atau terus kaidah tentang sebuah ilmu, kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, itu kaidah yang disepakati para ulama. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, keutamaan ilmu tergantung keutamaan yang diilmui, yang dikaji. Maka kata para ulama, ilmu yang paling utama itu ilmu yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang paling asraf, yang paling mulia dari semua yang ada. Itu kaidahnya. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu tergantung keutamaan yang diilmui. Maka afdhalul ulum wa asrafuha ma yata'allaqu billahi azza wa jalla. Maka ilmu yang paling utama, yang paling afdal, ilmu yang terkait dengan Allah azza wa jalla. Ilmu tentang asma wa sifat paling afdal. Ilmu tentang Al-Qur'anul Karim paling afdal. Dan semua yang terkait dengan Allah itu yang paling afdal. Yang kedua, yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmu sunnah, ilmu hadis dan yang lain-lainnya. Baru yang ketiga, ilmu yang terkait dengan asy-syariah secara umum, ilmu fiqih dan segala yang lainnya. Barakallahu fikum. dipahami insyaallah ya. Ini dua alasan kenapa Al-Qur'anul Karim dikatakan sebagai ilmu yang paling ditekan dan paling utama. Kemudian ada faedah yang bisa ditambahkan di sini yang terakhir pada kata-kata kafi baina kaffaihi. Pada kata-kata kafi baina kaffaihi. Hadza uslub min asalibit ta'lim. Hadza uslub min asalibit ta'lim. Satu metode dari metode pengajaran ilmu. Jadi muridnya itu dipegang tangannya, dikasihkan ilmu kepada dia. Anda katakan wahwa ya dulu ala ahammiyati, ya dulu ala ahammiyati hadzal ilm. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Baik. Nah, fungsinya ialah at-tanbih, supaya sang murid perhatian, fokus dengan apa yang mau disampaikan. Karena beda telapak tangannya, dia ada dua telapak tangan gurunya. Nah, itu satu uslub. Nah, mesti harus begitu. Nah, kemudian kalau pas belajar, ayo sini, nah, pegang tangan gurunya. Aku ajarkan kepada kamu ilmu. Ya gak apa-apa, tapi ya gak harus begitu. Ini satu cara dari cara menyampaikan ilmu. Jangan dipahami, wah ini mendapatkan ilmu khusus. Enggak, ini ilmu untuk semua pihak. Tapi fungsinya untuk supaya sang murid perhatian gitu. Ini bukan sebarang ilmu yang disampaikan, perkara penting ini. Al-Quran dan tasyahud. Paham ya? Rasul juga menggunakan cara yang lain, seperti memegang pundak sahabatnya. Hadis Ibnu Umar ya, akhadha bimankibayya wa qala kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Dipegang pundaknya, dikasih ilmu. Itu juga uslub. Juga yang lain dari Ibnu Abbas dikatakan kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya ghulam inni muallimuka kalimatin. Itu uslub. Itu semua untuk tanbih supaya murid tadi perhatian dan fokus dengan apa yang disampaikan. Difaham ya? Nah, sekarang kalau antum melihat, misalkan dari kalangan Tariqah Sufiyah, karena yang sering gini-gini Tariqah Sufiyah, ada dari Syekh Tariqat kalau memberikan sebuah ilmu kepada muridnya dipanggil, dipegang gini, kan gitu kan, jabat tangan gitu, khusus gitu, sampaikan ilmu, tung. Ini bagaimana? Diingkari apa? Dibenarkan atau bagaimana ini? Jawabannya, kalau caranya, uslubnya jangan diingkari, itu ada. Tapi nggak tahu yang disampaikan itu apa. Kalau disampaikan perkara batil ya salah. Gitu. Tapi semata-mata uslub, nggak ada masalah. Pegang tangannya, ta'al ya fulan. Pegang. Ingat baik-baik, satu ilmu. Nah, gitu. Nggak ada masalah, uslubnya. Tinggal apa yang disampaikan harus perkara yang hak. Barakallahu fikum. Sehingga jujur ya, kalau disuruh milih mapelnya apa, tahu mapel mata pelajaran yang paling disukai apa, mestinya apa? Al-Quran, baru kemudian As-Sunnah, atau dua-duanya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, al-muhim ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya semua ilmu yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim fadilahnya besar. Yang dikaji oleh Ahlus Sunnah tidak lepas dari ini. Quran, Sunnah, pemahaman salaf. Semua paling utama dalam pandangan syariat. Maka bersemangatlah dalam mengkaji, mempelajari ilmu yang paling utama seperti ini. Al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman salaf. Semoga manfaat. Insyaallah kita masih punya waktu hari Rabu, Kamis, Jumat. Jumat masuk, enggak ada liburan, liburan terus sekarang ya. Bagi yang enggak pulang, Jumat. Kalau Sabtunya Id, libur. Kalau Sabtunya belum Id, masuk. Id, Sawal 1, 2, 3, santai. Berikutnya nanti kita bicarakan kembali apakah waktunya maghrib ataukah nanti kita lihat, dan kita lihat berapa sisa yang enggak pulang ini. Ya. Kalau sisanya 5 orang, 6 orang bagus. Nanti sama saya bikin halaqah begini, nanti ilmunya begini. Kafi bainaka faihi. Khair insyaallah. Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.